Nah itu kurang keimanan. Jadi kalau ada yang berprasangka buruk kepada Allah karena dia selalu apa? Selalu kondisinya sempit. Nah ini kurang dari keimanan. Iya. Diperbaiki saja. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali kalian itu benci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian. Mungkin seorang itu kalau dikasih kekurangan, kefakiran, itu lebih baik baginya. Ya, dia belum tahu mungkin kalau diberi dari kelapangan kemudahan, mungkin dia tidak pernah sholat. Ya, mungkin dia tidak kenal siapa Allah. Jelas ya? Karena itu seorang ridha terhadap apa yang Allah pilihkan, berbaik sangka terhadap apa yang Allah lakukan untuk dirinya, itu yang paling baiknya di dalam kehidupan. Paling tenang dan paling berharganya. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik.